أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih bersama dengan kitab Sahih Jami' karya Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan masih pada bab yang sama atau pada kitab yang sama, Kitabul Ilmi. Dan insyaAllah kita akan masuk pada bab yang ke-43, bab al-insati lil ulama. Bab yang menjelaskan tentang apa? Insat, diam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama. Karena di sini berkaitan dengan masalah hadis, maka apa? Diam dalam mendengarkan riwayat hadis yang disampaikan oleh para ulama. Bab sebelumnya menjelaskan tentang apa? Tentang babul hifdzul ilmi, menjaga ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu itu dijaga dan dipelihara dari sisi para ulamanya. Ilmu itu dijaga dari sisi para ulamanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang lalu, bahwasanya Allah SWT tidak mengangkat ilmu dengan sekali angkat, tapi Allah SWT mengangkat ilmu dengan apa? Dengan mewafatkan para ulama. Maknanya apa? Ilmu terjaga pada diri para ulama. Maka bab ini menjelaskan tentang apa? Apabila seorang alim di antara para ulama menyampaikan ilmu, maka seyogyanya seorang al-muta'allim, seorang talib ilmi, untuk mendengarkan ucapannya, apa yang disampaikan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan darinya, sesuatu yang terlewatkan darinya, sehingga ilmu itu terjaga padanya. Dengan diamnya dia di hadapan para ulama atau di hadapan seorang ahli, seorang al-hadith, dengan diamnya talib ini, maka dengan begitu apa? Dia menjaga ilmu sehingga tidak ada yang terlewatkan dari dirinya. Ini katanya bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hadis, kita masuk pada hadis yang ke-121. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala haddatsana Hajjaj, Hajjaj ibn Milhal al-Mand, qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, qala akhbarani Ali ibn Mudrik, anna Abi Zur'ah ibn Amr an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada'i istansit an-nasa faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Hajjaj, nama lengkapnya Hajjaj ibn Minhal ana Mati, qala haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah ibn Hajjaj, beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Mudrik, عن أبي زرعة ابن عمرو عن جرير جرير ابن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepadanya fi hajjatil wadda, pada waktu hajjatil wadda, istansit nas, diamkanlah manusia, memberitakan kepada Jarir untuk apa? Untuk mendiamkan manusia. Faqal, kemudian beliau bersabda, la tarji'u ba'di, janganlah kalian berubah setelah aku kufaran. Nah, tarji'u di sini maknanya apa? Tasiru, berubah. Soro, kalau dalam bahasa Arabnya soro, soro ya siru, berubah. La tarji'u ba'di, janganlah kalian berubah setelah aku kufaran, seperti orang-orang kafir. Yadrib ba'dukum riqaba ba'd, memukul atau menebas bagian di antara kalian leher sebagian yang lainnya. Taib, yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Membahas tentang rawi-rawinya. Rawi yang pertama Hajjaj bin Minhal An-Namati. Ini sudah kita jelaskan tentang kedudukan beliau. Beliau adalah termasuk di antara masyaikh gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah seorang yang thiqah. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj ma'ruf imam min a'immati al-hadith, hujjah, seorang yang thiqah dalam ilmu hadis. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Mudrik, kunyahnya Abu Mudrik An-Nakhai, seorang Kufi, berasal dari Kufah. Beliau adalah seorang yang thiqah, meninggal sekitar tahun 120 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah Abu Zur'ah, namanya Haram, Haram. Nama lengkapnya adalah Haram ibn Amr ibn Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Beliau adalah seorang tokoh, seorang yang ditaati di kaumnya, seorang yang mulia, dan dari fisiknya beliau adalah seorang yang tinggi tubuhnya, sampai kalau berdiri di samping unta tingginya itu sama dengan punuknya unta, ya, saking tingginya. Kalau kita berdiri belakang unta paling banter tingginya sampai di pantatnya unta ini, ya. Ya, kalau kita ini, beliau ini sampai tingginya sampai mendekati sama dengan punuknya unta. Dan juga saking tingginya, Allah alam, sampai sandalnya itu dirok. Satu dirok itu satu jengkal seperti ini, ya. Dari ini sampai ini sandalnya, saking sangat besarnya orangnya. Ini juga beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis dalam bab At-Tinu Nasihah. Di sini makna dalam kalimat hadis ini, la tarji'u ba'di kuffaran, Imam Madhari beliau berkata, makna dari kata sabda Nabi SAW la tarji'u ba'di kuffaran, maknanya itu apa? Apabila aku meninggal, fasbutu ba'di, maka teguhlah kalian setelahku. apabila aku meninggal, maksud meninggalkan dunia, tetap teguhlah kalian sesudahku di atas keimanan dan ketakwaan. Janganlah kalian saling berperang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, beliau juga berkata, "La takun af'aluk musyabbihah bi af'al kufar fi darbi qabl muslimin." Janganlah perbuatan kalian menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Yaitu apa? Menebas dan memerangi kaum muslimin. Adapun Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ada sekitar 6 pendapat tentang makna la tarji'u ba'di kufaran. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan, lihat ini, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang kafir, kata mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi apa? Orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir. Ya. Mereka langsung memahami makna hadis ini tanpa kembali kepada penafsiran para ulama, langsung menafsirkan sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Sesuai dengan apa? Keyakinan mereka bahwa para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Berubah menjadi murtad. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada sekitar 6 pendapat tentang makna hadis ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah diperuntukkan bagi orang yang menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan memerangi kaum muslimin. La tarji'u ba'di kuffaran, bagi orang yang apa? Menghalalkan darah kaum muslimin ataupun menghalalkan memerangi kaum muslimin. Kemudian makna yang kedua, maknanya adalah apa? Kufur ni'mah. Bukan maksudnya apa? Kufur yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, tapi apa? Kufur di sini adalah kufur ni'mah. Yang dimaksud kufur di sana apa? Ingkar, mengingkari nikmat, yaitu nikmat Islam. Kemudian makna yang ketiga, beliau mengatakan maknanya adalah mendekati kekufuran, bukan jatuh pada kekufuran, tapi apa? Mendekati kekufuran yang itu bisa mengantarkan kepadanya. Adapun makna yang keempat, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kufur adalah kufur sesuai dengan hakikatnya. Maknanya apa? Janganlah kalian berubah setelahku menjadi orang-orang kafir, tapi apa? Dawimu muslimina. Tetaplah kalian menjadi orang-orang Islam. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian setelahku berubah menjadi apa? Orang-orang kafir, tapi apa? Tetaplah kalian menjadi orang-orang Islam, begitu. Jadi bukan menunjukkan ikhbar ya, bukan menunjukkan apa pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian nanti setelah meninggalku kalian akan berubah menjadi kafir, bukan. Tetapi peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian setelah meninggalku kalian menjadi orang-orang kafir, tapi apa? Tetaplah kalian menjadi orang muslim, begitu maknanya. Dan juga dari si makna bahasa, ini makna yang kelima, sebagaimana jelaskan oleh Imam Khattabi, bahwa yang dimaksud dengan kufar di sini adalah apa? Mutakaffiruna bisilah. Maksudnya apa? Orang yang memakai silah, senjata. Ya, kalau dalam bahasa Arab, takaffara ay labisa silah. Makna takaffar, yani kufur di sini adalah apa? Memakai senjata. Jadi maknanya kalau wala tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian setelah sepeninggalku kalian apa? Saling memakai senjata, memukul leher sebagian di antara kalian begitu. Ada yang terakhir sebelum jelaskan Imam Nawawi rahimahullah taala, maksudnya apa? Janganlah kalian saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan kalian apa? Menghalalkan peperangan di antara kalian sendiri. Janganlah kalian saling mengkafirkan satu dengan yang lain, sehingga kalian apa? Menghalalkan peperangan satu dengan yang lainnya. Ini mungkin yang paling banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, yang paling rajih adalah apa? Janganlah kalian menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Yaitu apa? Mereka satu dengan yang lain saling berperang, memerangi satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolong diperhatikan dengan baik maknanya. Karena apa? Ini salah satu di antara syubhatnya orang-orang apa? Syiah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi mengabarkan tentang apa? Tentang para sahabatnya. Bahwasanya para sahabatnya setelah sepeninggal beliau mereka berubah menjadi murtad. Buktinya apa? Di sini. La terji'u ba'di kufaran yadribu ba'daka rikaba ba'd. Janganlah kalian menjadi orang-orang kafir setelah sepeninggalku satu dengan yang lain saling berperang begitu. Yang dimaksud daripada hadis Nabi SAW sebagaimana telah jelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa maknanya adalah janganlah kalian menyerupai perbuatan orang kafir. Bukan maknanya mereka berubah menjadi kafir begitu. Nah, ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada di depan kita ini, yang pertama adalah apa? Bahwasanya memperhatikan dan diam di hadapan para ulama ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada mereka. Dan juga merupakan apa? Adab seorang muta'alim, seorang talib al-ilmi kepada apa? Kepada seorang alim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 2, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya pada masa hidup beliau saja, tapi juga apa? Pada masa setelah meninggal beliau. Maka menjadi kewajiban bagi talib ilm dan juga bagi kaum muslim untuk apa? Ketika mendengar bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam. Ini adab kepada beliau sebagaimana adab pada sahabat ketika beliau masih hidup. Tidak ada satu pun di antara mereka yang berani mengangkat suaranya, kecuali orang-orang Badui. Ya, sampai-sampai Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala ketika melihatkan hadis dan beliau ada di masjid Nabi SAW, beliau melihatkan hadis dengan suara yang apa? Dengan suara yang rendah, bukan kemudian diangkat dengan suara yang keras. Nah, karena beliau mengatakan bahwasanya di belakang beliau itu ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau beradab tidak hanya pada masa sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, tapi juga ketika setelah beliau meninggal. Ini juga menjadi kewajiban kita kalau kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, maka kita harus diam dan memperhatikan, kemudian tidak bicara sendiri dan seterusnya. Ya. Dan juga ini digiaskan kepada para ulama, karena mereka lah yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan syariatnya. Dan juga yang kedua, peringatan kepada umat semuanya untuk apa? Untuk berhati-hati dari apa yang diperingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada apa? Kepada para sahabatnya, untuk tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, untuk tidak saling menghalalkan darah, dan untuk tidak saling menghalalkan peperangan satu dengan yang lainnya, dan juga apa? Untuk tidak menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-44. Babu ma yustahabbu lil 'alimi idza su'il ayyun nasi a'lam fayakilu 'ilma ila Allah. Bab yang menjelaskan tentang dianjurkannya bagi seorang alim bila ditanya ayun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling a'lam, yang paling alim, fayakul ilma ilallah, maka dia menyandarkan ilmunya kepada Allah. Bab anjuran kepada seorang alim apabila ditanya siapakah manusia yang paling a'lam, yang paling alim, maka dia menyandarkan ilmunya kepada Allah, yaitu Allahu a'lam. Bab yang sebelumnya bicara tentang apa? Tentang insad. Diam dan memperhatikan penjelasan seorang alim. Maksudnya apa? Jadi menyerahkan. Hakikatnya sama. Yaitu menyerahkan urusan ini kepada siapa? Kepada seorang alim. Pada waktu mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diam. Maksudnya apa? Menyerahkan ilmunya kepada alim tersebut. Nah, kenapa? Karena dia yang memiliki ilmu. Jadi hakikatnya apabila kita tidak mengetahui sesuatu, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan masalah syariah, maka kita menyerahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahli ilmi apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, juga dalam masalah ini juga dianjurkan kepada seorang alim apabila ditanya siapa yang paling mengetahui, siapa yang paling alim, maka apa? Ilmunya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada di dunia ini orang yang paling alim, ya. Wa fawqa kulli ilmin alimun. Di atas orang yang punya ilmu pasti ada orang alim lagi. Maksudnya alim secara mutlak, yang paling alim secara mutlak, ini tidak ada di dunia ini. Ya. Hanya Allah saja yang tahu siapa yang paling alim. Tapi dari zahir seseorang, maka tidak ada yang dikatakan orang yang paling alim mutlak, maksud dari segala sisi. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa pada zaman sekarang pun tidak ada seorang mustahid yang mutlak. Yang dimaksud dengan mustahid mutlak apa? Orang yang mengetahui segala hal yang berkaitan dengan masalah urusan agama. Mustahid mutlak mungkin ada pada zaman dahulu seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu seorang mustahid yang mutlak. Tapi sekarang mungkin ada seorang yang alim dalam masalah apa? Fiqh. Seorang faqih. Dia dalam masalah al-fiqh, masya Allah, tidak ada duanya. Tapi dalam masalah yang lain mungkin dia lemah. Ada seorang alim dalam masalah ilmu hadis. Dalam masalah ilmu hadis tidak ada duanya. Tapi dalam masalah yang lainnya lemah. Masya Allah, dia seorang alim dalam ilmu nahwu. Bahar dalam masalah nahwu. Daqa'iq nahwu, faham betul dia. Dalam ilmu ma'ani. Tapi dalam masalah ilmu yang lain, lemah. Seperti itu. Ya. Berbeda dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bagaimana ketika beliau berbicara tentang falsafah, itu mengalahkan orang falsafah. Ketika berbicara tentang masalah falsafah, sampai menghancurkan hujah-hujah mereka dengan apa? Dari falsafah itu sendiri, tanpa mengambil dari luar. Ketika beliau berbicara tentang masalah fikih, berbicara dengan orang-orang Syafi'i atau pengikut mazhab Imam Syafi'i, maka seakan-akan beliau adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i, mengetahui betul tentang mazhab Syafi'i. Ketika berbicara tentang masalah fikih Hambali, maka beliau adalah orang yang paling memahami tentang fikih Hambali, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, hadis ini cukup panjang dan pernah kita lewati sekilas tentang hadis ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-122 kalau dalam kitab yang saya pegang ini, karena di sana ada yang masih sampai 121, seperti dalam kitab Fathul Bari masih 121 ya. Dalam kitab Umdatul Qari juga sekitar 120 dan seterusnya ya. Tapi dalam riwayat hadis yang ada di depan saya ini, sekarang kita sampai pada hadis yang 122. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكال يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعذب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي في مجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي فكيف به فقيل له احمل حوتا في مقتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون فاتخذ سبيله بالبحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاء وسمكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال خضر وأني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني أنا علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول وجاء عصفور فوقع على حرف سفينة فنقر نقرة أو نقرتين fil bahri faqala Khadiru ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kan naqadi hadhihi as-sur ahad al-usuri fil bahri fa'amada al-Khadiru ila lawhin min alwah as-safinati fanaza'a faqala Musa ah qaumun hamaluna bighair nawlin amata ila safinatihim fakharaqtaha lituqriqa ahlah qala alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra fakanat awla min Musa nisyanan fantalqa fa idza qulam yal'abu ma al-ghilman fa akhadha Khadir bi ra'sihi min a'la fa qatala ra'sahu bi yadihi fa qala Musa aqatalta nafsan zakiyatan bi ghair nafs qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra qala ibnu uyayna wa hakadha aw kadha fantalaq hatta idza ataya ahla qaryat istata'a ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال خضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما Hadis yang cukup panjang. Ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, qala haddathana Abdullah ibn Muhammadin, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, qala haddathana Sufyan, yang dimaksud Sufyan adalah Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan telah meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan, Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana, beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Amru, Amru bin Dinar. Qala akhbaruni, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Jubair. Qala qultu li Ibn Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas, inna Naufan al-Bakali yaz'amu anna Musa laysa bi Musa bani Israel. Bahwasanya Nuf, ini salah seorang tabi'i al-Bakali, mengklaim mengatakan bahwasanya Musa laisa bi Musa bani Israel, maksudnya kisah dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musa bani Israel, di sana ada Musa yang lainnya. Innama huwa Musa akhar, hanya saja dia adalah Musa yang lainnya, bukan Musa bani Israel, Musa Nabiullah. Faqala kadhib aduullah, dalam bahasa Hijazi, kadib itu bermakna akhto'ah, salah, bukan berarti dusta begitu ya. Nah, ini sering juga dikatakan orang-orang Syiah ya, dalam buku-buku mereka, bahwa para sahabat satu dengan yang lain saling mendustakan katanya. Ya. Makna al-kadib menurut ahlul Hijaz artinya apa? Akhto'ah fulan, maka mereka mengatakan kadib fulan. Nah, seperti kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Aisyah mengatakan kadzab. Makna kadzab di sini apa? Akhta, salah, bukan artinya berdusta. Ya, orang Syiah mengatakan wah ini lihat nih, sahabat saling mendustakan satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa mempercayai di antara mereka saling mendustakan? Takkan ini, karena asli mereka itu di dalam hati mereka sudah ada niat buruk, sehingga setiap kalimat mereka bawa kepada makna yang paling buruk, bukan makna yang sebenarnya. Ya, itulah mereka. Faqala kadhib aduullah, musuh Allah. Nah, ini kalimat yang zajar, ya, peringatan yang sangat keras kepada Naufan ini ya. Haddatsana Ubay bin Ka'b, telah melihatkan hadis kepada kami Ubay bin Ka'b, sahabat Nabi SAW, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qama Musa Nabi, Musa berdiri khatiban, dalam keadaan sebagai seorang khatib, dikatakan qama Musa Nabi, beliau adalah seorang Nabi, bukan Musa yang lainnya. Khatiban fi Bani Israel, berbicara di hadapan Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lam, kemudian beliau ditanya, siapakah manusia yang paling alim? Faqala ana a'lam, aku yang paling a'lam. Ini bukan menunjukkan kesombongan, tapi ini adalah mujarad ikhbar. Karena beliau adalah nabi pada zaman Bani Israel, pada zaman beliau ada seorang nabi, dan beliau adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Tidak ada nabi pada masa beliau kecuali beliau. Maka beliau mengatakan babul ikhbar. Nah, kalau ada seorang ditanya, ya, mungkin di kelas, memang anak ini adalah yang paling pintar. Ditanya, siapakah orang yang paling pintar di kelas ini? Kalau dijawab, saya yang paling pintar. Mungkin kalau dia nadanya sombong, dikatakan sombong, tapi ini adalah bicara hanya sekedar memberitahu saja bahwa saya adalah orang yang paling pintar di sini. Nah, bukan menunjukkan kesombongan. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna kalimat. Nah, ayun nas a'lam, faqala ana a'lam. Aku yang paling mengetahui, karena apa? Turun wahyu kepada beliau. Fa'adamullah alaihi. Kemudian Allah SWT menegurnya. Idlam yarud al-ilma ilaihi. Tatkala beliau tidak mengembangkan ilmu, ilmunya kepada Allah SWT. Fa'awahallahu ilaihi. Maka Allah SWT mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Musa. Anna abdan min ibadi bimaj'al bahrain huwa a'lam minka. Ini sebagai teguran dari Allah SWT ketika tidak mengembalikan ilmunya kepadanya, bahwa di sana ada seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang lebih berilmu darimu. Di mana tempatnya? Majmal Bahraini, di tempat apa? Pertemuan dua laut. Ya, pertemuan dua laut. Taib. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi? Kemudian Musa mengatakan, qala ya Rabb. Ya Rabb, kaifa wa kaifa bihi? Bagaimana dengannya? Maksudnya bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Faqila lahu ihmil hutan fi maktalin. Kemudian dikatakan kepada beliau, bawalah hut ikan fi maktalin. Fi maktalin tempat tempat, kalau kita mungkin ya seperti apa namanya, tempat yang digunakan untuk apa namanya, ikan yang hidup itu, ya begitu. Ihmil hutu fi maqtalin, begitu. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma, kalau engkau kehilangan ikan ini maka dia ada di situ, di tempat kehilangan ikan tersebut dia akan engkau temui di sana. Fantalqa wantalqa bi fatah, kemudian beliau pergi. Dan pergi bersama beliau muridnya Yusha ibn Nun. Fahamala hutan fi maqtalin. Kemudian dua orang ini, Musa dan Yusha ini, membawa ikan tadi di wadahnya tadi. Hatta kana inda sakhrati, hingga ketika mereka sampai di sakhra, di batu. Wa wada'a ru'usahuma, kemudian mereka meletakkan kepala mereka. Wa nama, kemudian tertidur. Fansal hud mil maktale, kemudian hudnya, ikannya meloncat. Nah, wattakhat sabilahu fil bahri saroba, maka ikan tersebut mengambil jalannya, melompat ke laut, mengambil jalannya sendiri, melompat ke laut, mungkin pergi, melompat. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Dan ini kisah bagi Musa dan muridnya tadi, suatu yang apa? Suatu yang menakjubkan kisahnya. Fantolaka bagia lailatihima, kemudian mereka pergilah sisa dari malam dan siangnya. Falamma asbaha qala Musa li fatah, jadi mereka belum mengetahui kalau ikannya itu sudah melompat. Atina ghadan laqad lakina min safarin hadha nasaba, kemudian Musa berkata kepada muridnya, berikan kepada kami makanan. Laqad lakina min safarina hadha nasa, sungguh kami telah merasa letih dalam perjalanan kami ini. Walam yajid Musa massan minan nasabi hatta jawasa al-makan alladhi umira bihi faqala lahu fatahu. Dan Musa tidak mendapatkan rasa letih pun, tidak merasakan letih hingga beliau melewati tempat yang diperintahkan. Untuk apa? Bertemu dengan Al-Khidir tadi. Faqala lahu fatahu ara'aita id awaina ila sakhrat. Kemudian muridnya berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita tinggal di Sakhra, sampai di Sakhra, fa inni nasitul huta, sungguhnya aku telah lupa hut, ikan. Wa ma ansanihi illa syaitanu, dan tidak ada yang melupakanku tentang ikan tadi kecuali syaitan. Qala Musa, kemudian Musa berkata, dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian Musa berkata, itu yang kami kehendaki, itu yang kami cari. Maka kemudian mereka berdua ini kembali lagi mengikuti jejak, balik lagi dan tempat Sakhra tadi. Fala mantahaya ila sakhrati idza rajulun musajja. Tatkala mereka berdua sampai di Sakhra yang telah mereka tinggalkan di belakang mereka tadi, mereka mendapatkan seorang yang musajja, mughatta. Musajja ini mughatta, yang ditutupi dengan bajunya. Aw qala tasajja bi thawbihi, ditutupi dengan bajunya. Fa sallama Musa fa qala al-Khidr wa anni bi ardika salam. Kemudian Musa mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Khidir berkata, wa inni bi ardika as-salam. Aku di tempatmu ini, di bumi ini mengucapkan salam. Fa qala ana Musa. Kemudian Musa berkata, aku adalah Musa. Fa qala Musa, Bani Israel. Qala na'am. Kemudian Khidir mengatakan, Musa Bani Israel. Kemudian Musa, ya, ya benar. Kemudian Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani bima 'allamta rusdah. Bolehkah aku mengikutimu? Untuk apa? Untuk engkau ajarkan kepadaku dari apa yang telah engkau dapatkan dari ilmu yang benar. Bolehkah aku mengikutimu? Untuk apa? Untuk engkau ajarkan kepadaku dari ilmu yang telah engkau dapatkan, ilmu yang benar. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kemudian Khidir mengatakan, sungguhnya kamu tidak akan pernah mampu bersabar bersamaku. Ya Musa inni ala ilmin min ilmillah. Wahai Musa, sungguhnya aku di atas ilmu, di antara ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku. La ta'lamhu, engkau tidak mengetahuinya. Wa anta ala ilmin allamaka Allah, dan engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Kemudian Musa mengatakan, qala satatiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Kemudian Musa mengatakan, nah, satatid, engkau akan dapatkan diriku insyaallah sabar, dan saya tidak akan menyelisihimu dalam urusan ini, dalam semua urusan. Ini janjinya Musa ini. Engkau akan dapatkan kau dalam keadaan sabar, dan saya tidak akan menyelisihimu. Fantala kayam siyahnya ala sahil bahar. Kemudian keduanya akhirnya pergi berjalan di pinggir lautan. Laisa lahuma safinatun. Mereka tidak memiliki safinah, perahu. Famarrat bihima safinatun fakallamuhum. Kemudian lewatlah, melewati mereka sebuah perahu. Fakallamuhum. Kemudian mereka berbicara dengan orang yang dalam perahu tersebut, ayahmiluhuma, untuk membawa mereka. Fa'arfal Khidir, kemudian dikenallah Khidir. Fahamulu, maka orang-orang itu, maksudnya apa Khidir, dikenal oleh mereka. Kemudian mereka membawa Musa dan Khidir, bighairi naulin, bighairi naulin, tanpa membayar upah sedikit pun. Faja'a usfurun, maka datanglah seekor burung. Fawaka ala harf safinati, kemudian dia hinggap di pinggir perahu. Fanakar nakratan au nakratain fil bahari, kemudian burung tadi ya, mematuk paruhnya di laut. Faqala Khidr, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa kanqrati hadhihi al-usur fil bahr. Wahai Musa, tidaklah berkurang ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah kecuali apa, sebagaimana tetesan burung tadi di laut tadi, begitu. Bahkan mungkin kurang daripada itu ya. Ya. Seperti itu ilmunya Musa dan ilmunya Khidir. Seperti ketika burung mematuk air, kemudian setelah itu apa, kembali tetesannya seperti itulah. Dibandingkan dengan lautan yang sedemikian luasnya, tidak ada apa-apanya. Fa'amad al-Khidir ila lawhin min alwahi safinah fa naza'ah. Kemudian Khidir mengambil salah satu di antara papan, di antara papan-papan perahu tersebut, fanaza'ah. Kemudian dia cabut, dia lepaskan. Faqala Musa, qaumun hamaluna. Kemudian Musa berkata, kaum mereka adalah kaum membawa kami bighair naulin, tanpa harus bayar upah. Amatta ila safilatihim fakharqtaha litughra ahla. Engkau mencabut atau melepaskan di antara apa, papan-papannya, engkau lubangi perahu tersebut, litughra ke ahla, dan kemudian engkau tenggelamkan penumpang perahu tersebut. Qala alam aqul lak innaka lan tastati ma sabra. Kemudian Khidir mengatakan, bukankah telah aku katakan, sungguhnya engkau tidak akan pernah mampu bersamaku, tidak bisa bersabar bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Kemudian Musa berkata, janganlah engkau menghukumku dengan sesuatu yang aku telah lupa. Wa la turhiqni min amri usra, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Fa kanat ula min Musa nisyanan. Ini kelupaan yang pertama kali pada diri Musa. Ini ya, ini perkara yang pertama yang dilupakan oleh Musa. Bahwa Musa sesuai dengan janji tidak akan pernah berkomentar, tidak akan pernah bertanya kepada Nabi Khidir apa yang dilakukannya. Ini Nabi Musa protes ini. Kenapa engkau apa mencabut papan dari kapal ini, padahal mereka yang membawa kami, sehingga kemudian kita bisa berlayar dengan kapal mereka, padahal ini bisa menyebabkan apa, tenggelamnya penumpang perahu ini. Kemudian diingatkan, sebagaimana aku kata, engkau tidak mampu bersabar bersama aku. Ini adalah kesalahan Musa yang pertama. Fantalaka fa'idha gulamu yal'abu ma'aghilman. Kemudian pergilah mereka, mereka berjumpa dengan seorang anak, bermain dengan anak-anak yang lainnya. Fa'akhadha Khidir bira'sihi min a'la. Kemudian Khidir memegang kepala anak tersebut dari bagian atasnya. Fakhtala ra'sahu biyadihi. Kemudian ini ya. Fakhtala ra'sahu, kemudian kepala anak tersebut dilepasnya begitu. Maksudnya apa? Dibunuhnya anak-anak tersebut. Dibunuhnya anak tersebut oleh Khidir. Faqala Musa, aqatata nafsan zakiyatan bighair nafsin? Kenapa engkau membunuh seorang jiwa yang bersih, jiwa yang tahirah, bighair nafsin, sedangkan dia tidak bunuh yang lainnya, jiwa yang lainnya? Kenapa engkau membunuh seorang yang tidak membunuh orang lain? Kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma sabra. Bukankah aku telah mengatakan padamu engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Qala Ibnu Uyainah wa hakadha aw kad. Ini perkataan dari Sufyan Ibnu Uyainah menjelaskan tentang apa? Tentang tafsiran daripada apa yang disebutkan oleh kalimat di atas. Lebih aukat, mestinya lebih kuat lagi begitu ya. Fantalaka hadza hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Kemudian pergilah hingga ketika mereka datang ke sebuah kampung, mereka meminta untuk mereka minta makan penduduknya. Fa'abau ayudayifuhuma, mereka pun menolak untuk menjamu mereka berdua. Nah, ketika sampai di kampung tersebut, mereka minta makan, tapi apa penduduk kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka berdua. Fawajata fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqama. Kemudian mereka berdua mendapatkan apa? Jidar, tembok. Dan tembok tersebut tidak apa, rubuh. Fa'aqamahu. Kemudian Khidir apa? Menegakkan kembali tembok tersebut. Qala Khidir biyatihi fa'aqamahu faqala Musa law syi'ta lattakhadha 'alaihi ajran qala hadha firaqu baini wa bainik. Musa mengatakan, nah, bagaimana kalau engkau ambil ajr? Maksudnya apa? Upah atas apa yang engkau lakukan tadi. Maka Nabi Khidir mengatakan, ini adalah khilaf, perbedaan antara diriku dan dirimu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah Musa lawatitna law sabar hatta yuqass alaina min amrihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah SWT merahmati Musa. Kami berharap kalaulah Musa mau sabar, tentu kisahnya panjang ya, kisah tentang Musa dan Khidir ini ya. Tapi karena sudah sampai di situ, ujian yang diberikan oleh Khidir dan Nabi Musa gagal melewati tiga ujian itu, maka sampai itulah kisahnya. Ya. Yang pertama adalah rawi-rawinya. Rawinya ada 7 orang. Yang pertama Abdullah bin Muhammad Al-Ja'fi Al-Musnidi, sudah kita jelaskan. Sufyan Abu Uyainah sudah ma'ruf di antara imam min a'immat al-hadits. Kemudian Amr bin Dinar, ini juga imam. Kemudian Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas, semua telah kita jelaskan. Kemudian yang keenam adalah Nauf. Kunyahnya Abu Rashid Al-Bakali. Bila seorang alim, seorang fadil, seorang imam, tinggalnya di Damaskus. Seorang imam, seorang alim, seorang fadil. Ma'ruf dengan keimamannya. Dikenal dari kalangan para ulama al-hadith. Kemudian yang berikutnya adalah Ubay bin Ka'ab bin sahabat. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas. Di sini ada 2 orang sahabat. Sahabat Ubay bin Ka'ab bin dan sahabat Abdullah bin Abbas. Dan juga ada 2 orang tabi'in, Sa'ad bin Jubair dan Nauf. Nah, ini juga seorang tabi'in. Kisahnya panjang sekali sebagaimana telah kita lewati kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ini khilaf di antara para ulama tentang Khidir ini, beliau adalah seorang nabi atau kemudian seorang wali di antara aulia Allah. Para ulama merajihkan bahwa beliau adalah seorang nabi karena beliau tidak melakukan ini semuanya kecuali dari apa? Wahyu Allah SWT. Wa ma fa'atu min amri. Tidaklah aku melakukan ini bukan dari apa? Bukan dari urusanku, bukan dari kehendakku. Maksudnya apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian seorang mendapatkan wahyu, itu adalah definisi dan termasuk apa? Bagian dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pun faedah yang bisa kita ambil panjang dari kisah panjang ini. Bahwa anjuran untuk rehlah dalam menuntut ilmu. Dianjurkan untuk apa? Untuk rehlah. Melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Dan biasanya para ulama terdahulu apabila mereka telah selesai, mulai dari rumahnya sendiri, kemudian biasanya belajar dari orang tuanya sendiri, kemudian setelah itu belajar dari para ulama yang ada di kotanya, baru kemudian setelah itu belajar dari para ulama yang tinggal di sekitar kotanya, baru kemudian setelah itu melebar-melebar dan seterusnya. Seperti Imam Ahmad, itu dikatakan berapa kali mengelilingi dunia. Dunia pada saat itu ya, bukan, jangan dibayangkan dunia pada zaman sekarang ya. Dunia pada saat itu, syarqan wa gharban. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan seterusnya. Dan itu semua dengan apa? Bukan sebagaimana kita jalan di tempat yang aman dan seterusnya. Nah, banyak di antara mereka jalan kaki, mengelilingi dunia dari benua ke benua. Seperti contohnya muridnya Abu Lais, Yahya Al-Laitsi, murid Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, berjalan kaki dari Andalus, negeri Andalus. Andalus di mana? Spanyol. Kemudian menyeberang ke mana? Ke Afrika. Menyeberang ke Afrika. Baru kemudian salah itu menuju ke mana? Ke Timur Tengah. Berapa benua? 3 benua beliau lewati. Bayangkan. Sehingga riwayat yang paling bisa dipercaya di antara riwayat-riwayat muwatta Imam Malik bin Anas adalah riwayat beliau. Kesungguhannya, perjalanannya begitu jauh dan seterusnya. Nah, akhirnya Allah SWT memberikan qabul kepadanya terhadap riwayat apa buku muwatta dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini anjuran untuk apa? Untuk sekarang mudah bagi kita. Kalau hendak belajar di antara para asatidz yang ada, atau kemudian kalau perlu sampai ke luar negeri, mungkin dengan mudah kita bisa mendapatkannya. Ya. Mana para masyayikh yang bisa kita datangi? Oh, di negeri Hijaz, di negeri Arab, di mana? Oh, di Mesir, oh, di Yaman, di mana lagi? Di Saudi, di mana lagi? Di tempat yang lain dan seterusnya. Ya. Dulu para ulama itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kemudian mereka habiskan semuanya untuk apa? Untuk biaya dalam perjalanan mereka. Banyak kisah. Nah, sampai Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menuntut ilmu sampai kemudian yang namanya bagian di antara rumahnya itu beliau jual. Bagian di antara rumahnya itu apa? Kayu-kayunya dijual. Untuk apa? Untuk biaya menuntut ilmu. Seperti Imam Bukhari mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapaknya seorang pedagang yang kaya raya. Kemudian harta warisan diberikan kepada anaknya. Dan harta itu dihabiskan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya. Rehlah. Bepergian. Duduk di hadapan para masyayikh untuk mendapatkan ilmu mereka. Kemudian juga yang kedua diperbolehkannya untuk apa? Untuk membawa bekal pada waktu safar ya. Seperti perkataan Musa kepada muridnya, atina ghadana, berikan kepada kami makanan, maksudnya bekal untuk safar mereka. Dan juga dalam kisah ini terdapat apa? Keutamaan menuntut ilmu dan adab ketika bersama dengan seorang alim. Yaitu apa? Tidak membantah. Ucapan mereka. Ya. Kalau itu dalam perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara ijtihad. Kecuali perkara yang sudah jelas nasnya ya. Tapi kalau dalam masalah-masalah ijtihad yang di situ diperbolehkan khilaf di antara para ulama, maka kita memberikan toleransi kepada seorang alim ya. Jangan kemudian masalah, kadang kita mendapatkan seorang ustaz menyampaikan atau seorang alim menyampaikan suatu masalah ijtihad, kemudian kita membantahnya, mendebatnya. Ini bukan adab ini. Ya, ini bukan adab seorang talib ilmi ya. Kecuali dalam perkara yang nasnya jelas sharih. Apa yang disampaikan oleh alim tadi menyelisih dari nas yang sharih, mungkin kita bisa membantahnya. Tapi ketika itu adalah masalah ijtihad, berbeda cara pandang dalam sebuah dalil, dalam sebuah permasalahan, dalam beristidlal, maka kita tinggalkan untuk tidak begitu. Ya. Dan juga dalam kisah ini terdapat apa? Karomah ya, para ulia ya. Kalau dikatakan bahwa Nabi Khidir adalah seorang apa? Seorang wali. Hakikatnya beliau adalah seorang nabi. Karena beliau melakukan sesuatu secara zahirnya itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan ya. Tapi hakikatnya berbeda karena beliau berjalan dengan syariah ya, dengan perintah Allah SWT. Beliau berjalan bukan sesuai dengan hawa nafsunya, tapi berjalan sesuai dengan apa? Dengan wahyu yang beliau terima. Adapun Musa hanya melihat zahirnya saja. Begitu. Dan juga diperbolehkannya meminta makanan kalau memang dibutuhkan ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika sampai di kampung kemudian meminta makanan kepada siapa? Kepada penduduk kampung tersebut. Dan itu dibenarkan kalau memang berhajat kepadanya. Kemudian faedah berikutnya, diperbolehkannya naik perahu walaupun tidak harus membayar ya, seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Musa dan Nabi Khidir. Itu dipersilahkan oleh pemilik perahu untuk naik perahunya tanpa harus membayar. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya hukum itu bidzahirihi, bahwa menetapkan hukum itu sesuai dengan zahirnya. Kecuali kemudian ternyata apa? Ada dalil yang menyelisih daripada zahirnya yang tampak tersebut. Jadi hukum terhadap sesuatu itu sesuai dengan zahirnya. Kecuali di sana ada dalil yang menyelisih daripada zahirnya, baru kemudian kita menghukumi sebagaimana yang sahih, yang rajih dari masalah tersebut ya. Seperti apa yang terjadi pada Musa, apa yang dikatakan Musa itu benar zahirnya. Gitu. Kenapa engkau merusak perahu padahal kita diberi kesempatan naik perahu gratis begitu ya. Nah, kemudian jelaskan bahwasanya di sana di belakang ada seorang raja yang zalim yang datang hendak merampas seluruh perahu yang didapatkannya. Maka saya menenggelamkan perahu ini tujuannya untuk apa? Untuk menyembunyikan dari apa? Dari raja yang zalim tadi, begitu. Kemudian anak yang dia bunuhnya tadi kenapa? Karena anak tadi bisa menyebabkan kedua orang tuanya adalah seorang yang mukmin. Dikhawatirkan bahwa anak ini akan menyebabkan orang tuanya menjadi apa? Kafir. Kemudian dibunuhnya dan Allah SWT akan menggantikan anak yang saleh. Dan juga apa? Tembok yang hendak rubuh. Nah, ditegakkan kembali kenapa? Karena di bawahnya ada apa? Ada harta milik anak yatim. Ya. Dan Allah SWT akan menampakkan harta tersebut ketika mereka sudah apa? Sudah dewasa, begitu. Zahirnya ya enggak? Zahirnya apa yang dikatakan Musa benar, tapi ternyata yang benar adalah sebaliknya. Setelah datang dalil tentunya ya. Kemudian yang dimaksud dengan dusta adalah menceritakan sesuatu yang menyelisihi realita yang ada, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Walaupun hakikatnya sebagaimana saya katakan tadi, ini perbedaan bahasa di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya ini apa yang dilakukan oleh Nauf tadi, yang mengatakan bahwa yang dimaksud Musa ini bukan Musa Nabi Allah. Nah, yang dimaksud Musa adalah bukan Musa Nabi Allah. Ini kan berbeda dengan wakilnya, yang benar adalah Nabi Allah. Nah, dan beliau tidak dengan sengaja berdusta. Nah, karena ilmu yang sampai kepada beliau adalah seperti itu. Tapi itu dikatakan dusta. Walaupun tidak disengaja, karena hakikat dusta adalah apa? Ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya, baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i kadiban ayuhaddita bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan sesuatu yang menceritakan semua yang dia dengar. Ya. Maka berhati-hati dalam menukil berita sampai yakin bahwa berita itu benar. Kalau kemudian kita menceritakan segala sesuatu yang sampai kepada kita, kemudian ternyata adalah berita hoax, ya, berita yang tidak benar, maka berita itu dikatakan berita dusta. Dan kita bisa dikatakan sebagai seorang pendusta. Berhati-hati dalam masalah ini. Dan juga faedah yang lainnya, apabila ada dua mafsadah, datang bersamaan, dua mafsadah datang bersamaan, maka bagaimana sikap kita? Maka diperbolehkan oleh syariah untuk apa? Untuk mengambil mafsadah yang lebih ringan dorornya dan meninggalkan mafsadah yang lebih berat. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, antara menenggelamkan kapal dan kapal itu akan dirampas oleh siapa? Oleh raja yang zalim. Ini sama-sama mafsadah, ya toh. Yang satu ditenggelamkan, yang satu dirampas oleh raja yang zalim. Tapi mana di antara kedua ini yang lebih ringan mafsadahnya? Tentu yang ditenggelamkan, karena ditenggelamkan nanti bisa diangkat lagi, diperbaiki, bisa digunakan lagi. Tapi kalau dirampas oleh raja yang zalim tadi, selesai urusannya. Ya, begitu. Ini dalam kaidah syar'i banyak sekali. Apabila datang dua mafsadah bersamaan, maka dilihat dan ditimbang mana yang lebih dorornya lebih parah dan mana yang lebih ringan. Maka kalau kemudian kita sudah mengetahui mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat, maka kita ambil yang lebih ringan dan kita tinggalkan doror yang lebih berat, begitu ya. Dan juga yang terakhir ini, wajibnya untuk tunduk. Kepada segala sesuatu yang datangnya dari syariah. Walaupun hikmahnya kadang kita tidak mengetahuinya. Nah, ada hukum syar'i terhadap suatu masalah. Ya. Dengan dalil-dalilnya maka kita harus wajib bagi kita apa? Kita harus menerimanya, taslim dulu. Walaupun hikmahnya kita tidak kata kenapa kok apa namanya wudu harus 3 kali maksimal, tidak boleh 4 kali. Ya, kenapa tawaf kok 7 kali dan seterusnya? Kita enggak tahu hikmah. Tapi wajib bagi kita untuk apa? Tunduk. Ya. Akal harus kita paksa untuk tunduk dengan syariat ini. Walaupun banyak di antara kita tidak memahami hikmah daripada ini, ya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika melakukan apa yang beliau lakukan itu semuanya atas dasar wahyu. Musa itu dengan apa? Dengan akalnya. Mana yang lebih jahil kan? Akal Musa atau kemudian wahyu yang datangnya dari Khidir? Maka ternyata yang benar adalah wahyu yang datangnya dari Khidir. Walaupun itu menyelisihi akal sehat Musa. Bagaimana anak ini dibunuh? Bagaimana apa namanya ini ditenggelamkan? Bagaimana tembok ini? Kita minta makan, kemudian minta dijamu, tidak mau apa melayani kita dan seterusnya, tembok merobok, malah ditegak dan seterusnya. Itu akal kita. Tapi syariat mengatakan berbeda dengan apa yang ada di dalam akal kita. Maka syariat harus lebih didahulukan. Begitu. Ini ya penjelasan dan faedah dari apa yang disebutkan dalam kisah ini. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa Khidir adalah seorang nabi, karena beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan itu dari apa? Dari diriku sendiri. Tapi dari mana? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak khilaf di antara para ulama, ini wali atau nabi. Tapi yang sebenarnya adalah beliau adalah seorang nabi. Karena apa? Beliau tidak melakukan sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup sekian saja. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.